kukisahkan hal ini padamu, oh Yuli. Mungkin kau tak percaya lagi akan daku selamanya. Jangan Romi berkata seperti itu. Pernahkah Yuli menyakiti hatimu, oh Romi? Biar apapun kisahnya, itu kan cuma kisah yang lalu. Kini Romi dengan Yuli yang dulu biar berlalu. Oh Romi, cobalah cerita. Buat apa kisah yang telah lalu? Oh, oh, oh, biar apapun kisahnya, itu kan cuma kisah yang lalu. Terimalah kasihku, biar apapun terjadi padamu. Oh, oh, oh, kasih padamu selamanya. Biar apapun mungkin terjadi, kini cinta dan kasihnya.